sebelum kita jauh. Diterjang rindu yang gila, kau harus sedia sayang, mengharum badai rindu. Sewaktu kita jauh, jangan kau curangi cinta. Bye.